ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. رب الشكر بلا سنكسر تبريكا بلا الله تبارك وتعالى يعني الله تبارك نعمة dan kesempatan bagi kita semuanya pada kesempatan hari ini dengan niat datang ke sini memang Allah memilih dan Allah bersyukur datang lagi di kita agar kita terlalu dari kesempatan memahami agama dalam kesempatan datang ke sana dan dari kemarinnya yang memperkenalkan dari kesempatan nasional kesempatan kesempatan seperti yang telah kita lalui dari masyarakat ataupun dari informasi lainnya bahwasanya pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa dalam tahun ini yaitu melalui sekolah Islamia. Kita telah membahas pertama dan tahu apa tiga kata dari kota Islamia yaitu perkembangan Islam bersama Islam. Namun kita akan mengikuti pembahasan masalah proses Islam mengatur dan memperlakukan Allah sebenarnya ini. Bagaimana sebenarnya dari perkembangan Islam dalam tadi dan agar kita berhubungan kota Islamia terjadi dengan baik sesuai dengan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji dan syukur hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala wa mu'izzati wa jalalah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di salah satu tempat yang terbaik di permukaan bumi, karena tempat yang terbaik di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang untuk menginginkan sebuah ilmu, dan ilmu adalah warisannya para nabi dan para rasul. Fa'inal anbiya alam yuwarridu dina wala bihana wa innama warrasun ilmu. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, emas dan perak. Akan tetapi mereka hanya mewariskan kepada umatnya ilmu. Pada hari ini, di mana mayoritas umat Islam di hari ini menambah kuantitas dan kualitas maksiatnya kepada Allah, kita bihamdillah ta'ala insyaallah menambah iman, takwa dan ilmu kita tentang syariat Islam yang mulia ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah adalah Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalamnya. Dan rahmat Allah adalah rahmat untuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan isi dan kandungannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan yang demikian itu mereka bergembira. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bergembira apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan perintah-perintah dari Al-Quran. Kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah-perintah yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Mengenal Al-Quran, mengenal sunnah, memahaminya untuk menjadi ilmu dan amalan adalah lebih baik dari seluruh yang dikumpulkan manusia. Di dalam surah Al-Qasas, Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang Qarun dan kesombongannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati. Suatu hari Qarun keluar memamerkan kekayaannya kepada orang-orang. Bayangkan manusia yang tidak akan terkalahkan kekayaannya sedang pamer kekayaan. Alangkah marahnya, alangkah mewahnya, alangkah memukaunya parade yang sedang dirancang dan dilaksanakan oleh Qarun untuk pamer kekayaannya kepada manusia. Qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laita lana mithla ma uutiya Qarun. Melihat Qarun pamer kekayaan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berkata, orang-orang yang menginginkan dunia andai kita juga mendapatkan kekayaan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Melihat Qarun memiliki kekayaan yang luar biasa, punya keinginan jika kita punya harta yang seperti dia. Qala alladziina utul 'ilm, dan berkata orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu, wailakum, celaka kalian kalau itu yang kalian inginkan. Kalau itu yang menjadi orientasi kehidupan kalian, kalau itu yang menjadi cita-cita utama kalian, celaka kalian. Tawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Pahala yang Allah siapkan, pahala yang akan Allah sediakan, itu jauh lebih baik daripada itu semuanya. Pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh lebih baik dari apa yang kalian lihat. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan demikian itu kita bergembira. Kita lebih bergembira bisa melaksanakan salat 5 kali sehari dalam semalam daripada memiliki 10 perusahaan di permukaan bumi tanpa salat. Dan begitu seterusnya. Pada hari ini, sebagaimana telah kita ketahui bersama, kita akan mencoba dengan izin Allah sekuat daya dan kemampuan kita sebagai seorang insan yang dhaif untuk berbicara tentang meraih ukhuwah dan Islamiyah. Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwah dan Islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Ketahuilah bahwa Islam sangat memuliakan fondasi ukhuwah dan Islamiyah. Dan Islam berupaya untuk mewujudkan bagaimana persaudaraan Islam ini terbangun. Dan Islam berupaya dalam syariatnya untuk menekan segala hal yang bisa menghancurkan persaudaraan ini. Turun Al-Quran. Datang hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan pentingnya persaudaraan dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu bersaudara. Persaudaraan di atas pondasi iman. Bukan di atas pondasi yang lainnya. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat. Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara. Dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu akan tetap terjaga dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin kita bisa menjaganya kalau hal-hal yang akan membangunnya kita runtuhkan. Dan hal-hal yang meruntuhkannya kita marahkan. Bagaimana dia akan terjadi? Di dalam baik-baik bahasa ini berkata para ulama yang artinya tidak akan jadi bangunan kalau yang membangunnya 1000 yang meruntuhkannya 1. Bagaimana kalau yang membangunnya 1 dan yang akan meruntuhkannya 1000? Bangunan tidak akan terwujud apabila yang membangunnya 1000 orang yang meruntuhkannya 1. Cukup tenaga 1 orang untuk menghancurkan bangunan yang disediakan ribu orang. Lalu bagaimana ini akan bisa terwujud kalau seandainya yang membangun hanya satu yang meruntuhkannya sendiri? Inilah yang kita inginkan. Kita mencoba diizinkan dan jawabkan. Kita memohon tauhid dan hidayah dari Allah Taala agar kita bisa memberikan sumbangsi kepada kaum muslimin. Bagaimana cara maju ukhuwah Islami agar dia bisa berdiri dan kita minimal tidak termasuk kepada orang-orang yang menghancurkan ukhuwah. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3 ayat 103. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat harus dijaga. Kalau tidak, Allah akan mencabutnya dari Allah. Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudara, ketahuilah dia sedang berkelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang menjadi diikuti oleh rahmat dan nikmat Allah. Amin. Di dalam Al-Anfal ayat 63, Allah menyatakan bahwa persaudaraan itu mahal. Persaudaraan tersebut sangat mahal. Allah berfirman, "Lau anfaqta fi ardi jami'an ma anfaqta fi." Wahai Rasul, andai engkau memiliki dunia dan seisinya, lalu engkau biayai itu, engkau jadikan itu sebagai biaya, sebagai nafkah untuk menjatuhkan hati manusia, mana cara yang mudah? Itu tidak kita menjatuhkan hati. Lihat betapa mahalnya saudara. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang kuat bahwa persaudaraan iman dan sesuatu yang harus dijaga dan dirawat. Mohon yang dapat berkumpul agar dijawab karena agar seandainya Allah menginfakkan seluruh harta itu, artinya seandainya Allah memiliki dunia dan isinya, dan dunia dan isinya itu dijadikan biaya di sana strategi untuk menjatuhkan hati manusia, malu kepada yang mulia, itu tidak akan bisa membuat mempunyai kata dengan manusia walau mahal ternyata hukum atau kesejaran itu. Walakin Allah alam darah itu akan dalam hanya Allah memiliki dalam yang ada dalam dunia. Hanya nikmat Allah, hanya nikmat Allah yang bisa membuat hati manusia bersatu, terlepas dari jenjang kehidupan kita, kaya maupun miskin, terlepas dari jenjang nasab kita, suku, terjenjang, terlepas dari jenjang perbedaan negara, warna kulit, dan sebagainya. Terlepas sehingga yang ada adalah kecintaan. Bahwa mereka adalah saudara kita, umat Islam. Barang siapa yang menjaga dan merawat iman ini, Allah memberikan kepadanya pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pahala yang luar biasa. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah jalla jalaluhu yaqul yawm al-qiyamah. Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia akan berkata pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata pada hari kiamat, Aynal mutahabbuna fi, Aynal mutahabbuna fi jalali, Al-yawma uzilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata pada hari kiamat, mana orang-orang yang paling mencintai karena, mana orang-orang yang paling mencintai karena kemuliaan, berkati sayang tanpa Allah, bercinta tanpa Allah, memiliki kasih sayang kepada manusia, paling mencintai karena Allah, mana mereka kata Allah, al-yawm, hari ini, ubilluhum, aku akan naungi mereka, fi-dhilli, di naunganku, yawm al-awm, di naungi, di mana hari ini tidak ada naungan, di naungan. Allah di hari mana kita semua sangat membutuhkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang pada hari ini. Untuk siapa? Untuk mutahabbuna, untuk orang yang saling berkasih sayang, cinta mencintai, menjalin silaturahmi, ukhuwah islamiyah pada hari ini. Kita akan berbicara tentang hal ini. Tentu kita dapat bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kata Rasul, "Yudhilluhu Allahu bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." Ada tujuh kelompok manusia. Ada tujuh kelompok manusia. Allah akan naungi mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kekuatan yang bukan Islam. umat Islam tidak boleh disatukan di atas sebuah warna, di atas sebuah kelompok. Umat Islam tidak boleh disatukan di atas sesuatu yang menerima Islam. Hanya Allah, hanya Allah, hanya ada kerinduan Allah dengan pemahaman benar. Hanya di atas itu umat Islam mengatakan. Karena kita melihat dan mengetahui sebahagian kaum muslimin berusaha menyatukan umat Islam, tetapi dengan sesuatu yang melebihi Islam. Islam dan ini. Kita kata paham Allah, tapi kita katakan di atas ini. Di atas ini yang mereka tambahkan yang berkata Allah. Mereka menyebut nama-nama, mereka menyebut seseorang manusia, melalui Rasulullah SAW. Mereka menyebut negeri-negeri yang harus mereka cintai selain tempat diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ini apabila seseorang ini melihat dalam kehidupan yang kenal ini, dia akan menunggu dan berhasil. Dia akan menunggu dan berhasil kelompok di dalam agama Islam yang berusaha menyatukan umat, tapi tidak cukup kata mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Dan ini bawah. Tidak cukup kalau kita lakukan dan Sunnah untuk kita berhasil di atasnya, sehingga kita butuhkan sesuatu tambahan yang menurut kita tambahan gila yang kita menyatukan Tuhan. Padahal Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tidak cukup salam-salam dengan, tidak cukup kata-kata Rasulullah, masih ada sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, dari Hadis, sehingga perlu ditambahkan untuk membuat kata-kata kepada Islam, untuk menjadi kuat Islamnya. Wallahi, semakin rajin seorang Muslim, semakin rajin seorang cendekiawan Muslim, membuat cara baru untuk menyatukan umat Islam yang tidak mencukupkan kita Allah dan Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat, semakin banyak dia kerjakan itu, semakin kita akan berdoa kepada umat Islam. Yang satu merasakan kami dengan Allah SWT yang terus menyatukan yang satu mengatakan kami yang terbaik untuk menyatukan umat, yang lain berkata begini, yang kelima berkata begini, yang keempat berkata begini, yang kedua lagi mengatakan ini. Tidak hanya akan menjadi kami persatuan umat Islam. Ya, dari Allahnya itu akan menjadi kami persatuan umat yang semestinya harus banyak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah sekarang ada kemarahan. Maka tidak akan menolong antara seluruh pernyataan persatuan yang berbicara Al-Quran dan Sunnah. Mari bergabung kita dukung agama Islam melalui kelompok kita. Kalau kita katakan kepada mereka kalau saya jadi ketua kelompok ini, kelompok yang ini, maka tapi itu bukan dari teman kita. Hal ini menutup mata bagian kelompok ini. Hal ini merupakan hati sebagai teman Islam. Sehingga mereka merasa berjuang untuk agama Islam, untuk persatuan umat Islam. Tapi yang mereka lakukan pada hakikatnya adalah memecah belah kerukunan umat Islam, membuat umat Islam makin terkotak-kotak di dalam pemahaman yang mereka bawa, yang mana itu adanya sebagai mereka. Dan ini secara Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, berpeganglah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpegang teguh kita dulu bersatu, kita dulu bersaudara, kita dulu berkuhuwa, tetapi kita tidak akan bersuara lagi selain daripada Allah. Tadi apa? Pada tadi Allah adalah Tuhan, tadi Allah adalah Surga, tadi Allah adalah Syariat Islam, tadi Allah adalah Rasul kita dan Allah adalah sebagaimana di barat dalam hadis. Dan semua pasti ada benar. Karena Allah dan Rasulnya tidak akan berbeda. Syariat dan Sunnah tidak akan berbeda. Semua benar benar. Hanya Islam yang kita dapat satukan umat dan boleh mempertahankan umat. Apabila kita tambahkan sesuatu tambahan selain Islam ini, maka pada dasarnya kita dalam memisahkan dengan agama Islam dan juga dalam satukan umat. Karena mustahil manusia mampu membuat sesuatu yang lebih daripada apa yang dibuat oleh Allah tentang syariat Islam. Dan orang yang seperti itu terancam menipu orang-orang yang diri. Allah berfirman dalam surah Al-Hud ayat 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima lahum fa'alun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Jangan contoh mereka. Jangan contoh orang-orang musyrikin itu. Bagaimana mereka? Apa kelakuan mereka? Apa tidak boleh contoh dari mereka? Minalladzina farraqu dinahum. Mereka adalah orang yang telah memecah belah agama mereka. Mereka telah memporak-porandakan umat mereka. Wa kanu syi'an. Mereka akhirnya menjadi kelompok-kelompok terpecah. Kullu hizbin bima ladaihim farqun. Setiap kelompok hanya akan berada akan berada dengan kelompoknya saja. Setiap kelompok hanya akan berbeda dengan kelompok. Wallahi kita tidak pernah berbeda selain daripada saudara dan saudara daripada Rasulullah itu. Apa yang Rasulullah katakan? Karena yang Rasulullah katakan dunia. Apa yang seluruh suku bangsa, karena suku bangsa itu hanya dunia. Apa yang seluruh persatuan di atas nama orang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu gerakan syaitan. Apa yang seluruh kelompok yang lain setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu di dalamnya terdapat sesuatu yang apa kelompok yang didirikan yang katanya untuk mempersatukan umat Islam, namun didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, pastikan bukan kelompok yang terdepan di dalam pemahaman yang hak. Karena yang hak yang paling mulia adalah hak yang pernah ada di dalam Rasulullah Shallallahu. Maka semua kita harus mengharap kepada, semua kita harus mengharap kepada kepada kita Allah Sunnah Rasulullah yang diterapkan di zaman itu, zaman mereka sahabat dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bagaimana mereka memahami doa, bagaimana mereka memahami cinta cinta dan waktu mereka cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang patut diteladani. Bukan apa yang setelah ini, setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah telah membuktikan. Apapun tambahan dan ibuah dalam agama Islam yang rencananya untuk memasukkan umat, tidak ada yang mereka lakukan selain memporak-porandakan bangsa dan kesatuan umat Islam. Namun yang aneh sekarang ini adalah orang yang berusaha mengajak murni kepada kita Allah dan kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang hak adalah hak berdasarkan kepada Allah dan Nabi, menyatakan yang batil adalah batil berdasarkan kepada Allah dan Nabi, itu malah yang dianggap orang memecah belah bangsa dan kaum. Setelah datang masa di mana turna dianggap bid'ah, di mana bid'ah dianggap sunnah, di mana ma'ruf dianggap munkar dan munkar dianggap ma'ruf. Yang berpegang teguh dengan kita Allah Subhanahu wa taala, menyatakan yang mau tidak percaya agar mereka sadar bahwa ibadah dan beriman kepada Tuhan adalah hak. Agar mereka sadar bahwa itu berada di tempat jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar, mereka akan dibangkit daripada mereka. Pada awalnya walaupun oleh hingga kemudian mereka lakukan ayat-ayat yang akhirnya kalau dijalankan oleh orang muslim dan kaum muslimin mereka akan berkecah dan tidak akan pernah untuk berkata selamanya. Mereka lakukan ayat istilah umat yang amanah perbedaan pendapat dengan umat adalah amanah. Kita berbicara tentang apa yang kita bilang berbicara itu amanah. Lu kita mesti dari mana sahaja. Lalu mereka lagi kata apa aja? Supaya kita bisa berkaji, sudah hal-hal yang kita bersepakat kita kerjakan. Hal-hal yang kita berbeda kita abaikan saja. Kita abaikan perbedaan yang kita lakukan. Jangan saling mengatakan apa yang berbeda. Berhati kita di atas poin-poin yang kita dapatkan. Mereka mengatakan kepada saya, Pak Ustaz, bukankah kalau dalam 10 perkara kita sepakat dalam 7 hal dan kita berbeda pendapat dalam 3 poin, bukankah cara yang terbaik mana kita bangun membangun dalam 7 perkara ini? Mana kita saling maafkan dalam ketidakadilan pendapat dalam 3 perkara ini? Kenapa 3 perkara ini membuat kita terpisah? Ini untuk melakukan logika yang terdapat di dalam dilandasi oleh perasaan benar tetapi ini adalah virus yang keluar dari kita ditanamkan di dalam tubuh kita karena kalau kita sudah dihina untuk terjadi perbedaan yang tak apa yang memaafkan anda memaafkan apa yang ada di sini memaafkan apa yang ada di sini mana apa yang menyebabkan di mana kita akan meletakkan saya sama Allah menanggungkan mengajak kepada yang ma'ruf menanggungkan kepada yang muka kalau kita tahu perbedaan yang tiga ini antara kita dan keluarga kita muslim itu adalah dalam muslim muka dia berada dalam hal yang muka kita maafkan kita tidak menanggungkan hati hanya untuk menjaga hati dan Allah kalau ada orang yang menyatakan Al-Quran itu sudah diubah orang sudah tidak mungkin lagi orang. Al-Quran itu sudah terlalu sederhana. Di rumah oleh anak-anak manusia dan anak Nabi Muhammad kalau apa yang Nabi Muhammad kalau Allah Alaihi Wasallam. Terjadi kebenaran apa yang terjadi dari saudara dalam hati. Memaafkan kita maafkan sendiri. Kita tidak kebiasaan di dalam kata-kata yang bahwa Al-Quran itu palsu. Pada Al-Quran yang benar, kami menjaga Al-Quran itu. Bukan Al-Quran. Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, kami jaga Al-Quran. Supaya tidak dirubah oleh manusia. Kita biarkan saudara kita tidak memahami Al-Quran. Kita biarkan saudara kita harus meyakini sesuatu yang berlaku Allah akan berlaku persen dari Al-Quran ini. Kalau ada yang meyakini, tolak itu kita masih jaga. Subuh. Asar. Malam. Sudah selesai. Oh, jadi perbedaan apa? Dia tak ada dalam perasaan dan dalam perasaan. Kita tidak dalam perasaan. Kita jangan kita halang dan berbeda yang dia pas. Mana apa orang ini? Di mana kesalahan tujuan utama umat Islam ini? Tujuan utama yang kita rasulkan kepada Allah Taala yang berkata bahwa kami akan bersama Allah dan kita akan bersama Allah. Tegaklah Allah. Dengan ayat ini mereka membunuh harus karena ayat yang sama dengan ini. Dengan ayat yang mereka buat, mereka akan mungkin menghentikan anak Allah dan Nabi kepada Nabi Muhammad. Jangan kita dapat Allah dengan Nabi Muhammad. Ini bahwa, lalu saya katakan kepada saya, saya mempunyai ayat yang mulia daripada saya, mau gimana, mau benar. Saya punya ayat yang lebih mulia daripada saya dan anak Allah. Mau benar? Dia katakan Allah, baik. Kalau kan ada 10 perkara, kita sepakat dalam 7 hal. Kita berbeda dalam 3 hal. Akhirnya saya, soal yang 7 ini, kita bakal membawa patah. Soalnya ketiga ini kita diskusikan. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Nabi, kita lihat dari kitab Allah yang terdahulu, kita lihat dari hadis Nabi Muhammad. Mana ada yang dalam tiga ini yang pernah apa dan pernah pernah dalam berita? Mana yang pernah dia jadi lupa? Kalau saya lihat itu benar benar saya anggap itu. Bukan karena saya, tapi karena mata saya itu adalah Allah Taala. Kalau anda yang pernah dia itu benar, saya harus itu. Bukan karena anda, tapi karena pendapat anda selaras dengan kita akan membawa dalam 10 poin. Mana lebih baik? Lebih baik bangun-bangun dalam 10 poin daripada bangun-bangun di dalam 7 poin karena mengatakan 3 hal yang berbeda dalam harapannya. Inilah hak yang berbeda dalam harapannya. Apa punya kata-kata? Terima kasih ya teman-teman yang saya ini. Apa punya saudara kita kawal? Penuh tahu sebenarnya untuk apa? Nah, ini kan saudara, tolong dia apakah dia menjadi orang baik atau menjadi orang yang dizalimi. Berkata para sahabat, kenapa seluruh rumah dunia? Apakah ini kata seluruh rumah orang? Kami tahu bagaimana cara Allah orang yang dizalimi. Tapi bagaimana cara Allah orang yang dizalimi? Kata Allah berharap dia berdizalimi. Maka sebelumnya, bagaimana saudara kita berulangi karena hal yang dalam agama adalah hal adalah menolong yang dalam kebalik. Membiarkan yang hanya di dalam melakukan kesalahan akan membiarkan kami di dalam kebaikan dan jangan keluar dari negeri. Maka kami akan dihalang negara kalau ini benar lima bahwa umat Islam jangan dilakukan dengan sesuatu ibuhan tambahan di dalam agama Islam. Tidak. Umat Islam hanya boleh dilakukan kembali kepada kita kepada Tuhan kita Allah. Hanya berlaku di dalam Allah sesuai dengan pemahaman para sahabat tentang Al-Quran. Karena Allah menyuruh kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Karena Allah menyuruh kita kembali kepada pemahaman umat yang secara diri dirinya tidak dapat oleh dengan Tuhan. Silakan juga kepada Allah Al-Quran. Allah menerangkan antara kita disuruh kembali kepada pemahaman para sahabat tentang Al-Quran. وَالَّذِينَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Orang-orang yang terdahulu dari awal daripada muhajirin bisakah masuk dalam kelompok lagi? Dan mustahil. Muhajir itu adalah orang yang berhijrah, Rasulullah SAW. Orang yang berhijrah dari negerinya ke kota Madinah sebelum Rasulullah menaklukkan kota Mekah adalah muhajir. Dan semua mereka sudah berhijrah, mereka semua sudah wafat, mereka semua sudah hilang, mereka semua sudah dipanggil oleh Allah SWT pada Allah SWT menghadapnya. Tidak mungkin kita masuk dalam kelompok ini. Walau Ansar dan Ansar, mungkinkah kita masuk dalam kelompok? Tidak mungkin. Waladina sarahum bi'ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dengan ikhlas. Mungkinkah kita masuk kelompok ini? Ya. Inilah yang diinginkan oleh Allah agar kita membangun agama kita di dalam meniru para sahabat Nabi Muhammad SAW. Muhajir dan Ansar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh mengikuti mereka. Kita disuruh mengikuti pemahaman dan tentang agama mereka. Baru kemudian radhiyallahu anhu. Allah telah ridho kepada mereka. Siapa yang Allah ridho ini? Muhajirin, Ansar dan sahabat yang masuk ke dalamnya dan orang yang mengikuti mereka. Inilah tempat kita. Allah telah ridho kepada mereka. Dan Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'ad dalam jannah terdiri Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang ada di bawah mereka. Untuk siapa Allah menyediakan surga? Untuk mereka. untuk Ansar dan kita mustahil masuk ke dalamnya dan untuk orang-orang yang mengikuti muhajir dan dalam Ansar. Maka sebenarnya mengembalikan pemahaman agama kepada pemahaman sahabat bukanlah perkara yang baru dalam agama Islam, walau terkenal baru oleh sebagian umat Islam. Dia adalah pemahaman yang akan menjadikan Allah rasanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bi sunnati, berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Dan setelah kata-kata Rasulullah SAW setelah lihat Nabi dan sahabat. Ketika Nabi bercerita tentang orang-orang ulama dari neraka, Nabi mengatakan, mana ada yang orang yang telah menipu aku pada hari dan tanggal sahabat. Nabi tidak menyatakan dirinya saja, tapi menyatakan kepadanya para sahabat yang mulia. Perpanjang dalam agama harus menerangkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Kenapa mereka? Karena mereka adalah orang yang agama dan benar. Karena guru mereka dalam pemahaman agama langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah penting masalah ini untuk menyatukan dan jadi ukhuwah Islamiyah di atas agama Islam, jangan tambahkan apapun di agama. Saya ingin membawa kepada saudara itu dengan gaya saya, dengan gaya guru saya, enggak, tidak perlu gaya guru itu sama saja. Saya ingin menentukan umat, kata di atas kelompok ini saya bangun, di atas saya sama saya bangun, di atas. Sesuatu yang biasa, enggak, jangan. Ada kata-kata yang akan menolong, sama saya. Dan itulah yang negaranya mulai dari kita. Kita ingin bersyukur kepada Allah dan kita ingin bersyukur kepada Allah sekarang. Tapi tidak akan sesuatu yang dibangun di atas Al-Quran, di atas Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Taala. Inilah akidah kita, inilah keyakinan kita. Setelah apa yang kita utarakan tadi, kita masuk kepada bagaimana kiat-kiat untuk merajut pertobatan sesama. Apa hal yang harus kita lakukan agar sebuah Islam yang tidak bisa terjaga, dan jika kita mengharapkan sebuah Islam ini, dan jika kita mengharapkan persatuan umat Islam di atas tanah Allah, dan kita tidak mengenali dan kita tidak terjadi simbol yang akan menghancurkan persatuan umat, dan kita tidak menjadi orang yang memperolehkan bagaimana kita akan menghadap kita akur di atas tanda Allah Allah SWT dengan pertama. Dan yang saya bawa hari ini, saya ikut dari buku Syekh Saleh Al-Syekh, ya, yang berjudul hukum untuk kuat hak-hak saudara. Saya ikutkan di sana mayoritas oleh pada sisi tambahan dari saya, tapi mayoritas saya kutip dari buku Cepat Al-Syekh yang menulis hukum untuk kuat hak persaudaraan. Beliau berbicara tentang bagaimana membangun persaudaraan di atas agama Islam. Yang pertama, hendaklah kita membangun persaudaraan kita dan persaudaraan tersebut, membangun jaringan hubungan antara kita dan saudara-saudara tersebut, membangun silaturahmi antara kita dan saudara-saudara tersebut, kasih sayang antara kita dan saudara-saudara tersebut, murni benar-benar karena Allah. Karena Allah. Banyak orang yang menyadari bahwa kasih sayang antara muslim adalah pembangunan ibadah yang luar biasa. Berkutusan dari jalan kiri saya. Ganjaran dari kata-kata yang kata Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga kata-kata Allah. Ibadah yang luar biasa. Sehingga Allah kirimkan mereka untuk dinaungi oleh Allah. Di bawah najinan Allah SWT. Di bawah najinan Allah Allah SWT. Di pada masa. Dan di tengah-tengah terima tangan. Yang berjalan satu kiri. Dan kepala ini. Pengkara-kara yang akan berjalan Maka itu sebuah perkara lupa. Bagaimana kalau saya katakan negara ini? Pertemuan adalah ibadah di alam negara kita. Dan seluruh ibadah tidak akan menjadi buah yang baik kalau tidak berada pada kemudian ikhlas melakukannya karena Allah. Ini akan membangun pada persaudaraan dengan negara kita. Sebagaimana yang meruntuhkannya adalah apabila karena persaudaraan itu dibangun di atas niat sesuatu selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sallallahu alaihi wasallam, salatu man sunna fihi wa tajalli ta'ala wa tadhima." Ada tiga perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan kembalinya iman. Maka dia akan mendapatkan lezatnya beribadah dan indahnya dan nikmatnya menjadi orang mukmin dan mukminah. Yang pertama, Allah wa Rasuluhu ahabba ilayhi mimma yuhibbu. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain kedua. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Apapun kesimpangan yang menghalangi dan mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan tepat dari diri. Dia tidak mau ada kesintaan yang melakukan kesintaan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang ada dalam hal ini? Apabila akan menghalangi dia untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan itu. Maaf, bukan untuk menghormatkan kita melawan kepada orang tua, tapi al-haq adalah hak, walaupun di hadapan kita ada orang tua dari sini. Orang tua kita dapat untuk kita hormati, kita mengingatkan. Pada kata-kata yang permintaan, asal jangan meminta anak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau sudah meminta anak kita untuk sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak akan pernah bertahan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun dengan cara yang baik kita menolaknya, ini penting. Ini penting, maka dari sini dengan terima. Ketika kita menolak permintaan orang tua kita yang tidak lagi dibangun di atas ketaatan, tapi maksiat, tolak dengan akhlak yang baik. Tolak dengan perkataan-perkataan mulia. Jangan tolak dengan cara menyepelekan orang tua. Jangan tolak dengan cara menghakiminya. Tolak dengan cara yang baik. Intinya kita tidak akan apa. Bagaimana kita tidak melakukannya dengan cara yang terbaik? Kalau kita sudah melakukan dengan cara yang terbaik, orang tua sudah akan marah kepada kita dengan cara yang baik. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara yang jelek, dengan cara yang jelek, dengan adat yang tidak baik, itu kebakaran hati. Karena kebahagiaan informasi sampai kepada kita. Dan sebagai kawan-kawan, ikhwan-ikhwan, mengerti, atau mungkin karena baru atau mungkin galak dan seperti tidak dengarkan ungkapan yang kata orang tua tidak akan benar. Jadi orang tua yang mengajak sesuatu apa katanya, ayah dan ibu itu masih jadi ini juga berjaya enggak tinggalkan ibu, tinggalkan kebodohan yang lupa. Maka ada bapak untuk ibu, jangan malas belajar. Ini bukan masalah orang anak kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua kita marah kepada orang tua, berhak wajib kita bantah, tidak kita ikuti, dan wajib kita berkata yang baik. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada kita: "Wahai jahat, Allah akan ciptakan baik pada hari ini, pada Al-Qamar, wabah, di dunia makhluk. Apabila kedua orang tua benar-benar berusaha mengajakmu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan ikuti mereka, jangan ikuti mereka, dan tetaplah bermuamalah kepada mereka dalam hal dunia, muamalah dengan Allah, wa ta'ala ma fi dunya wa akhirah. Dan lakukan dunia tetap lakukan yang terbaik kepada mereka. Lihat, bukan hanya kepada makhluk, bahkan kepada pemimpinnya dulu, yaitu sini. Dua yang paling besar akan menghancurkan kehidupan seluruh orang di permukaan dunia. Kepada itu diajak kita, kita tidak boleh taat dan tetap baik kepada orang tua. Ini perlu kita katakan. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Kalau ini mendapatkan indahnya keimanan. Dan kedua, hendaklah dia mencintai seseorang yang membuat dia cinta kepada seseorang itu benar-benar karena Allah. Ini dia pembahasan kita. Sementara yang ketiga, wahai orang yang sudah dikufi, bahkan istana pada Allah milikmu, karena mereka orang yang berjaga di neraka. Yang ketiga, adalah dia tidak mau berhenti untuk kembali kepada kekuburan setelah Allah selamatkan dia kepada kekuburan tersebut, sebagaimana berhenti yang dia masuk ke dalam akhirat. Hal-hal yang membawa kekuburan dan Allah, hal-hal yang membawa kesyirikan, kita menahan dari diri kita. Dan kita berhenti mendengarnya, kita berhenti mendekatinya, apalagi melakukannya. Sebagaimana berhenti, kita akan memasukkan oleh Allah yang dalam akhirat. Namun pembahasan kita adalah poin yang kedua. Hendaklah dia mencintai seseorang, cinta kepada seseorang itu karena dunia, karena Allah, bukan karena dunia. Hendaklah dia mencintai seseorang cinta karena Allah. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, dia akan senang apabila dia orang yang cintanya karena Allah ini berada di atas ketaatan. Dan orang yang mencintai seseorang karena Allah, dia tidak akan senang melihat saudaranya berada di atas hal yang salah dalam dia. Dia tidak akan senang melihat saudaranya berada di atas hal yang salah dalam dia. Dia tidak akan senang melihat saudaranya berada di atas hal yang salah dalam dia. Rumah dia tidak senang melihat saudaranya meyakini ada saudara lagi pelayanan Muhammad pelayanan Muhammad. Dia tidak akan senang melihat saudaranya merasa bahwa anggota dan teman itu kafir. Dia tidak akan senang melihat saudaranya menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki takdir dalam perbuatan manusia. Dia tidak akan senang melihat saudaranya beranggapan bahwa waktu ini tidak mengalami keadaan keinginan bagaikan alat yang diarah oleh Allah dipaksa untuk menjalankan takdirnya. Dia tidak akan senang menganggap itu dari saudaranya karena pemahaman dia adalah pemahaman saudaranya di dalam dan sangat menjelaskan. Sebagaimana tidak senang melihat saudara-saudara yang tidak sholat, sebagaimana tidak senang melihat saudara-saudara yang bangun, sebagaimana tidak senang melihat saudara-saudara yang berbeda, sebagaimana tidak senang melihat saudara-saudara yang membuka jilbabnya, memperkontrolkan saudaranya. Seluruh kesalahan dalam saya, kita melihat saudara-saudara dari amal itu, bukti cinta kita kepada yang karena Allah, kita tidak ingin membiarkan yang karena kita tahu kesalahan yang terus akan menghancurkan kehidupan dan dunia pada akhirnya. Ini dia yang pertama. Dan yang akan menghancurkannya adalah apabila kita bangun perkhidmatan kita, kita bangun kekuatan kita di atas selain Allah. Manusia bisa punya harta dan bisa sebagai orang yang dekat kepada karena harta. Manusia bisa punya kedudukan, bisa saja orang dekat kepada orang itu menjalin hubungan dengannya, berbuat-buat persaudaraan selainnya, tapi dalam hatinya adalah Bisa saja orang itu punya perniagaan dan dia seolah-olah kembali ke buah Islamia, persaudaraan agama itu yang dia kedepankan. Pada hatinya dia ini dapat amalnya dan dapat manfaat itu. Manusia bisa punya pengaruh suara yang benar di formasi manusia kemuliaan. Dia berdekat kepada orang itu, berlepas orang-orang yang ada orang yang berkhidmat. Dia akan orang yang ingin bertolong-tolong awal, karena sebenarnya dia ingin menumpang benar kepada orang itu. Ini adalah sebagian daripada penyebab persahabatan seorang manusia dengan manusia lain yang sebenarnya yang ada orang itu. Dan barang siapa yang berhadapan dengan saudaranya dan kata-katanya, saya mencintai anda karena Allah, karena kita bersaudara agama Islam, tapi di hari ini ada unsur-unsur itu, dia telah berbuat khianat kepada saudaranya. Dia berkhianat kepada saudaranya. Kalau dia berkata kepada saudaranya, saya cinta anda karena anda dekat dengan Allah. Sedangkan kita mencintai orang itu, karena kita melihat orang itu cinta kepada Allah. Hendaklah kita cinta kepada orang itu karena orang itu bertauhid. Hendaklah kita cinta kepada orang itu karena orang itu benar-benar mengikuti Rasulullah, berusaha menerapkan sunnah Rasulullah dalam hidupnya, zahir dan batin. Itu yang membuat motivasi kita untuk cinta kepada Rasulullah. Itu yang membuat kita cinta kepada Rasulullah. Itu yang membuat kita ingin dekat dengan dia. Bagaimana kita mendapatkan imbas tindakan-tindakannya yang mulia, ibadah-ibadahnya yang luar biasa, amalan-amalan yang mulia. Kita bersama dengan bersaudara dengan agar kita sama-sama membangun fondasi ibadah kepada Allah Taala. Jadi kalau kita itu tujuan kita mendekat kepada seseorang, tujuan kita bersaudara dan bersaudara dengan seseorang, maka sebenarnya ukuran kita adalah kedekatan. Dan yang kita inginkan sebenarnya adalah jalan dunia. Hati-hati bahasa yang lebih ini. Tentu kita tidak cinta sama Allah dan Allah dalam berkata dan dalam hadis yang paham. Ini juga dalam Imam Al-Muri di dalam kita Tarahim wa Tarahim. Dan dikatakan dalam Al-Qanada di dalam kita Tarahim wa Tarahim wa Tarahim. Tentu Allah wa sallam berkata di kulli ummatin fitnah wa fitnah di ummatin mal. Setiap umat memiliki fitnah masing-masing. Dan fitnah umat itu kata Rasulullah harta. Fitnah umat itu adalah maka hati-hati menjaga dan menjaga di sana dengan rahmi. Kalau ada yang niat kita bukan salah kepada Allah. Berikutnya yang kedua, untuk menjaga kita rahmi, menjaga kuat dalamnya, merahmati kita rahmi dan kuat dalamnya yang baik. Hendaklah kita seorang saudara selalu berusaha untuk mempertahankan pertolongan kepada saudara. Hendaklah seorang saudara muslim dan muslimah senantiasa berusaha untuk mempertahankan pertolongan kepada saudara. Dan pertolongan itu bisa jadi dengan harta, pertolongan itu bisa jadi dengan jiwa, tenaga, pertolongan itu bisa jadi dengan ungkapan kata-kata dan semacamnya. Dan yang akan menghancurkan anak saudara adalah di saat seseorang bakti di dalam mempertembakan pertolongan dan bantuannya kepada saudara. Tidak bisa kita lakukan lagi bahwa manusia tidak berada pada satu level. Di dunia ini, manusia tidak berada pada satu level. Kita berada pada satu level yang berbeda. Di antara kita, orang kaya, di antara kita, si kaya, si miskin, membutuhkan kita. Sebagaimana si kaya juga membutuhkan kita. Karena dia tidak akan bisa kaya tanpa ada orang miskin. Dan kekayaannya, kalau dia sadar, juga berkat tenaga, pikiran, upaya, usaha miskin yang dia ada. Orang tidak akan bisa dalam Di antara manusia ada yang muara. Di antara manusia ada rakyat. Rakyat yang membutuhkan orang-orang yang berkuasa. Penguasa juga membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hidup ini seperti ini. Membarangi level kehidupan manusia agar satu dengan lainnya saling berhubungan. Ini kata-kata masalah ini tiga hal yang berat di permukaan ini. Walau saya ingin sosok, walau mereka pada sosok yang sangat membutuhkan, yuk tiru saudara Nabi. Mereka lebih menurunkan saudara mereka dari mana mereka tadi. Dan itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Berkataan kepada Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapatkan hal-hal, maka tidak ada lagi 10 hari melayani rakyat sudah habis dibalaskan kepada Allah di sini. Tidak ada yang diusulkan untuk memperkaya diri. Seandainya dia menyimpan sesuatu, maka itu adalah untuk hutang yang dulu dan tempo. Nabi Muhammad SAW bukan orang miskin. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ingin memperkaya diri pada orang-orang yang sangat kaya. Akan tetapi seluruh harta Rasulullah untuk umat Islam. Sehingga pernah 2 bulan berturut-turut rumah tangga dari makanan hanya makan dari korma lagi. Tak ada lagi yang akan makan. Tak ada lagi yang akan makan. Tak ada daging yang akan dibuat dan daging tidak ada. Seorang Allah akan pernah dimahamkan dengan itu karena akan kelaparan yang dia jadikan. Memperlihatkan satu batu yang sudah diikatkan di perut. Kenapa ada yang kelaparan diikatlah perut di perut ini pakai kayu batu supaya menekan perut itu supaya dia tak lapar. Mengatakan kelaparan ini. Rasulullah membuka bajunya, ada 3 batu di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Rasulullah miskin. Rasulullah ini memperkaya diri. Gunung Uhud tidak jadi makan dengan Nabi darah tinggal. Kalau Allah Allah. Akan ada setiap Rasulullah dari darah harta. Selalu Rasulullah mengatakan kepada hati miskin mengenai juga orang-orang yang miskin. Terkadang orang-orang datang memberikan itu kepada Rasulullah, tidak tepat Rasulullah di sini, langsung diberikan kepada orang-orang yang miskin. Itulah hal yang kita minta. Dan untuk ini hanya orang-orang yang sampai pada jenjang keimanan yang luar biasa yang bisa melakukan. Hanya orang-orang hanya kecil, sedikit sekali, hanya manusia-manusia wanita yang bisa sampai kepada ini. Dan kalau seseorang sudah sampai kepada ini, berhubungannya nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada ini. Walaupun Allah tidak marah, walaupun tidak sampai kepada jenjang ini. Kita tidak menuntut semua kita melakukan hal yang seperti ini. Karena ini akan tumbuh dan kembang sesuai dengan tumbuh dan kembangnya keimanan dalam badan. Dan jangan dipaksakan. Pernah ada orang yang berkata, "Tak, kalau begitu keadaan Rasulullah, apa memang dia rumah saya adalah saya yang buat, mobil saya adalah saya yang buat, saya berikan kepada kaum sendiri, lalu saya harus mengontrak saya, tidak pakai mobil, kemana-mana pakai angkot." Pertanyaan yang sangat sebenarnya. Dalam upaya ini, Rasulullah, penolong Rasulullah. Jawaban saya kepada saudara ini, Pak, mampu nggak? Mampu nggak? Iman yang ada di dalam badan sanggup nggak begitu? Kalau sanggup, itu yang terbaik. Itu yang paling mulia. Kalau bapak sanggup, itu yang paling mulia. Tapi kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan. Rumah sudah ada, jual mobil sudah ada, jual diimpakkan ketika sudah naik angkot, hari hujan mulai menyusahkan mengimpakkan makanan. Ini pemaksaan diri. Pemaksaan. Ini akan tumbuh dan kembang sesuai dengan level keimanan seorang manusia. Orang yang sampai pada level yang kuat yang bisa sampai kepada kerjaan dan teman ini. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan susah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau Imam Syafi'i meneruskan itu masih lupa itu. Kalau masih saya yang tidak meneruskan, mungkin ada berdua. Kata kalau orang berani, dia berani. Kata berani. Kita tidak ingin yang kita dalam keadaan saudara. Tidak semua orang dalam ibadah ini untuk saudara dan saudara ini sendiri. Walaupun itu yang berbeda. Di mana kita sekarang, kita dengan cara yang lain. Tidak jarang, tidak langka manusia-manusia seperti ini. Tapi paling tidak, dari sekian harta kita yang berlebih, adakah kebahagiaan yang menurut saudara kita? Selain daripada cara, adakah kebahagiaan yang untuk orang-orang yang membutuhkan kebijakan? Adakah kebahagiaan yang untuk orang-orang yang sedang berita akhir, sementara dia bingung untuk mengatur mata kita karena kekurangan biaya? Adakah kebahagiaan yang untuk saudara-saudara kita yang menuntut ilmu, dan dia ingin menuntut ilmu pada orang-orang yang tidak sanggup, orang-orang yang tidak sanggup untuk membiayainya? Adakah untuk dakwah? Ini yang kita minta, ini yang diinginkan dalam hal ini. Kita pikirkan keadaan. Toh pada akhirnya, sebagian daripada apa yang berlebih daripada kita nafkahkan di dalam Allah, tidak akan mengurangi kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita ada di rumah, makan di sana, dan aman. Imam Ibnu Abi Syaibah mengatakan dalam Musnadnya dengan kata yang hasan, dunia itu ada tiga, dunia itu ada tiga. Berarti yang mendapatkan tiga dunia yang tiga ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dunia. Kata beliau, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'arafan fi jannah, aminan fi sirri, wajidan qurra yawmi, faka'anna izzatahu dunya bihadratihi. Barang siapa di antara kalian ketika datang pada hari ini sehat dapat ini berkah. Aminan fi sirri, aman dia di rumah tempat tinggalnya, ini yang kedua. Di tempat tinggalnya, tempat usahanya, aman. Wajib dan kuda yoni ada makanan dan makanan dari ini. Pakaian dan ini dalam dunia ada ini ya. Sungguh benar yang telah memberikan kepada dunia dengan seluruh kata-kata. Ternyata ini juga. Sehat dan nyaman dia. Aman dan tempat acara usaha, murah dan tidak. Kemudian ada makanan kita makan hari. Itulah. Kalau kita punya makanan hari ini, kemudian di tabungan kita masih ada 100 juta, apa kita tidak mulai berpikir menyisihkan sebagian dari 100 juta ini untuk mencari orang-orang yang membutuhkan? Dan ingat sama Allah sendiri, kita mencari sebelum orang yang minta itu lebih mudah daripada orang yang minta, lalu kita berikan. Orang yang minta baru kita berikan itu mulia, namun yang lebih mulia daripada itu kita mencari orang yang minta. Dan kalau bisa kita dapatkan orang yang membutuhkan tersebut, kita beri dan dia tidak tahu dia yang minta. Karena kadang-kadang mohon maaf, sebagian orang kita, sebagian orang itu oleh syaitan, ketika dia tidak memberi, dia merasa berjaya pada Allah. Itu kadang-kadang sebuah syaitan, bukan oleh Allah di hati. Sehingga ketika dia tak berusaha dari kerjaan pada saudara, kemudian saudara itu melakukan hal-hal yang menurut dia tidak enak, berlaku dan dia salah bantu. Dulu pada dia sempatan saja. Ya. Kalau tidak kemudian saya tak lulusin. Karena semua itu diimun. Karena apa? Karena kita merasa terbiasa dengan orang-orang yang berkata-kata. Mengingatkan orang harta bagi yang bersedekah dengan setengah harta yang ada dari pinjaman itu kepada saya. Di dalam sebuah hadis, saya belum menemukan riwayatnya, tapi dalam sebuah hadis, saya dengar Syekh Anwar rahimahullah di dalam Al-Qur'an mengatakan wa sabara fil hadis sahih telah datang dalam hadis sahih qardu dirhamaini sadaqatu dirham. Maka dia mengatakan dua dirham bagaikan kalau sedekah satu dirham. itulah beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Di samping kita sedang meraih anak sudah terpaham yang baik, meraih kekuatan kita sedang berimpak setelah apa yang kita kerjakan kepada Allah. Kalau kita kerjakan kepada Allah yang manusia, berarti kita sedang berimpak kepada Allah. Dan maka ini adalah hal yang besar anda kita pahami. Dan yang merusaknya adalah batin. Dan yang merusaknya juga adalah tindak tanduk saudara yang disayangi dan diberikan kepada Allah. Ini perlu kita katakan. Yang merusak tanah ini bukan hanya dari sisi orang yang memiliki harta yang membantu, tapi juga dirusak oleh orang yang dibantu. Sudah terjadi. Dikali-kali itu kembali tidak ada teman-teman. Kita dari tempo datang pun minta maaf tidak. Maaf saya belum bisa, walaupun dari tempo saya belum bisa maaf. Tidak, dia seolah-olah tidak ada apa-apa yang ada. Ini berubah. Hendaknya kalau kita sudah sedang membahas ini juga, tapi kita tidak akan tidak. Kita bersyukur berterima kasih kepada bentuk berdekatan terima kasih kita tersebut, kita usahakan untuk mengembalikan tepat waktu sesuai dengan janji kita. Kalau kita lagi awal daripada ini, kalau memang kita memang sulit, susah, paling tidak ada kesalahan kepada Anda, jujur katakan kepada Anda apa adanya. Demi Allah, sudah berapa wajah-wajah yang dibantu kemudian lari dari kita hanya karena mana dia tidak kita kepada Anda. Jadi pasti ada kesalahan kalau Anda melakukan hal tersebut. Kita tidak ingin dia lari dari kita. Kita tidak ingin dia bantu menghutang kepada kita. Tapi dia sendiri malu karena kita lakunya. Dia sendiri yang membuat dirinya malu. Walaupun saudaranya mungkin tidak akan melakukan apapun dan perasaan apa saudara dirinya, mungkin memaafkannya karena kadang waktu saudaranya belum mampu untuk membalasnya. Tapi karena kita tidak mau betul kesalahan, akhirnya dia memilih menghilang dari sini di badan kita yang ada. Ini juga merusak apa badan. Ya. Salah apabila kita merasa bersaudara. Kemudian ketika menjaga di dalamnya kita, kalau tidak saya, kita akan berada di sini juga. Kalau tidak saya, kita akan berada di sini. Itu sudah salah. Sudah salah dalam doa. Niat kita sudah tidak benar di kita melakukan masa berbahagia. Yang harus kita lakukan seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita memang sesuai dengan janji kita. Allah itu arah hidup ini. Orang yang itu sesuai dengan cara apa yang dia berikan, sesuai dengan janji-janji ini. Mengingat janji bagi kepada yang murkai dengan agama Islam. Oleh karena itu perlu ada kami jaga menjaga dengan cara kita. Tidaklah saudara kita yang punya mungkin jangan bahagia daripada yang lebih daripada harta yang lebih daripada waktunya itu kebutuhan daripada saudara. Dan tidaklah mereka yang tidak tahu dan sampai berterima kasih dan sampai berada dan berakal di dalam hal tersebut. Dua poin dulu dalam kerja ini kita akan dapat poin berikutnya setelah perjalanan kita dan kebutuhan penting di dalam perjalanan kita akan sampai di dalam hal tersebut. Kita pada hari ini tidak sampai dulu yang disampaikan oleh tiga orang besar kita dari Jawa, yaitu Al-Ustaz Abdul Muki Al-Mahdani, kemudian Al-Ustaz Tanan Hussein Bahana, dan Al-Ustaz Abdul Bar. Dan apa kami dilakukan pada Al-Fur serta pada Al-Fur berdasarkan Al-Fur Al-Fur dengan tema menuju kejayaan sama. Kembali doa kita hari ini sudah sampai Al-Fur dalam mengatur menemani kejayaan Al-Fur dan Indonesia yang disampaikan oleh tiga kawan Ustaz kita yang berasal dari Kuala Lumpur. Kita ingin membentuk sebuah dana yang bisa dipinjam oleh Allah sendiri yang membutuhkan. Yang bisa dipinjam oleh Allah sendiri yang sangat membutuhkan. Dengan syarat kita juga berpikir bagaimana tadi kita menginginkan bantuan, menginginkan bantuan dengan berubah. Kita datang menjalankan pinjaman, akan tetapi dengan agunan atau rohan atau gadai yang sesuai. Misalnya si A dari saudara kita yang berani sangat membutuhkan pinjaman dengan 2 juta, dia itu mencari kemahan. Ini yang kita debatkan. Kita ingin mengadakan sebuah dana yang kita untuk kita gunakan itu. Namun yang meminjam ini tetap harus memberikan jaminan. Apa jaminan yang kita ada? Jaminan yang kepada kami. Dan harga uang yang dia pinjam tidak lebih banyak daripada jumlah jaminan yang dia berikan kepada panitia. Misalnya dia mempunyai kendaraan untuk dijaminkan ke PKB-nya, kendaraan itu senilai adalah 1 juta, dia mungkin bisa kerja di kendaraan saja. Kemudian menyisir kepada panitia setiap bulan. Sehingga dana ini tidak hilang begitu saja. Kemudian saudara-saudara kita ada yang diringankan karena mereka mendapatkan tempat untuk melepaskan kebutuhan yang darurat yang sangat mereka butuhkan. Karena semua itu akhirnya kita ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pelaksanaan untuk menerjemahkan baik dalam bentuk impak atau dalam bentuk wakaf harta. Di antara wakaf maksud muslimin dan muslimat ada yang bentuknya wakaf manfaat, ada yang bentuknya adalah wakaf manfaat. Barang itu tetap milik kita, yang kita wakafkan itu manfaat. Maka kedua-dua poin ini bisa kita terima, yaitu kalau seandainya kita dapatnya sudah saya wakafkan saja, saya amanahkan, kelola dengan baik, tidak apa-apa. Atau kalau ini tidak terima, ini mengatakan saya punya dana ini daripada saya impar, dia tidak bergerak juga, jadi dia akan mati ribanya. Saya wakafkan saja manfaatnya. Ini saya wakafkan manfaatnya. Saya ambil uang ini 6 tahun dari kita. Silakan pinjamkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian barang ini tidak hilang dalam waktu waktu yang saya perlukan dan saya akan kembali. Itu bisa. Dan dana yang ada ini, insya Allah, kita pergerakan untuk membantu saudara kita membuka pinjaman. Tentu tidak kami banyak banyak. Artinya pinjaman pasti tidak ada. Itu pinjaman yang wajar. Karena kalau sudah ada sejuta, pinjaman bukan sedikit lagi, seorang kaya. Berapa yang akan kita kembali ke dalam satu bulan sendiri? Kita ingin memanfaatkan dari sini kepada saudara kita yang memang membutuhkan. Karena kita tahu dan tidak tutup mata, kalau kita terjadi dalam bentuk kepada saudara kita. Jadi kita ingin memanfaatkan dari sini, sehingga pada kesempatan ini kita menghimbau kalau masih kita dari sini mana? Yang ingin untuk ibu, kita menghubungi saya, atau Pak Ustani, atau saudara kita Akin, atau saudara kita Abu Fahmi, Pak Andrea. Kalau saya ada yang ada di dunia untuk manfaat atau mewakafkan manfaat apanya untuk hal yang seperti yang telah saya ceritakan tadi, maka kita membuka pintu untuk bekerja sama untuk sebagai satunya sama sebagai pelaksana untuk menjalankan amanah yang kita berikan tersebut. Salah satu yang kita lakukan juga kita untuk mengharapkan yang dipanggil untuk ilmu adalah ini. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara kita yang terima untuk peduli kepada saudara-saudara yang membutuhkan kebangsaan dan membutuhkan adalah dua. Karena ada yang kita mendengar adanya saudara-saudara kita yang terlibat kepada rentenir, adanya kawan ini yang terlibat. Padahal dia tahu itu hal, tapi dia tahu hal yang mana. lawan ini dengan iman yang ini memanfaatkan harapannya atau mewakilkan manfaat daripada harapannya tersebut, maka kita memiliki kami untuk tawar-tawar untuk tawar nanti di wakil-wakil untuk kata-kata ini mudah-mudahan memaksa Allah walaupun kita tahu ini seperti adalah ya dan kota-kota yang bergerak bergerak bumi mengharap dari Allah kita Allah ya karena dari program ini ternyata tidak ada keuntungan sedikit dari program ini tidak ada telah mengalami keuntungan maka mungkin juga tidak ada tidak ada keadaan yang berbeda di luar biasa kalau memang dalam keadaan Allah mencari di Allah dan mencari juga maka di bawah saya lagi kepada kaum muslimin dan muslimat bisa menghubungi saya Pak Ustani kemudian aku dan Abu Fahmi kemudian dan bisa menghubungi Jabal Aki dan insya Allah kita akan berkenan jawab hari ini pertama Allah kedua pertanyaan itu sekalian sudah berkata Allah memudahkan kita untuk melakukan ini dan kita sudah mencoba untuk berbicara kepada saudara-saudara kita alhamdulillah sampai detik ini telah terkumpul dana sebesar 50 juta rupiah. Lama dana di detik ini sudah terkumpul dana sebesar 50 juta rupiah. Kami dari panitia menargetkan 200 juta. Untuk langkah awal kita berada di sini dulu. Karena ada satu pemerintah yang ternyata tidak terkerjakan dan sama kalau di sini tidak bisa dikerjakan dengan baik. Ini pengumuman yang saya berikan. Mudah-mudahan kita di tangkap oleh baik dan juga kita tahu salam malam di bawah ketua nah kepada para Islam yang berada di dua rumah atau dua masjid mereka masuk kembali karena akan kembali menunjukkan ini akan menunjukkan mereka tentang sebenarnya saya mungkin dan juga apa yang mengotori Selanjutnya kepada poin yang ketiga, yaitu itu untuk sesi kedua. Oh, bukan kali. Tak kali. Apa itu? Berhati-hati. Selalu berusaha untuk menjaga yang sehat. Seperti yang tadi telah kita sampaikan bahwa apabila seseorang itu benar-benar cinta harta Allah kepada saudaranya, pasti dia tidak rela melihat saudaranya berada di pahamah kehancuran, berada di dalam murah kesalahan, berada di dalam pahamah yang dimurkai oleh Allah, berada di hal-hal yang kita menyebutkan mereka sederah Allah Allah. Oleh karena itu, seorang muslim yang benar-benar ingin membangun ukhuwah Islamiyah bersama saudaranya, hendaklah lisannya tidak terhenti apabila diburukan untuk memberikan kasihan kepada saudaranya tersebut. Salah satu ciri dan pada ciri orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan tidak masuk ke dalam kerugian yang nyata adalah orang-orang yang mau memberikan nasihat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafii khusr." إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Jadi maka sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang mau beriman, beramal saleh, dan saling berhati-hati dan menasihati untuk kebenaran, dengan kebenaran. Ini dia saling tolong, memberikan wasiat, memberikan nasihat untuk mengarahkan semua kita kepada kebenaran. Kemudian saling menasihati untuk tetap bersabar. Poin nasihat dan menasihati dijadikan oleh Allah poin kejayaan, poin kesuksesan, menjauhkan kita dari mata kerugian. Maka hanya orang-orang yang menasihati saudaranya dengan ikhlas karena Allah akan mendapatkan keutamaan. Hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim banyak termasuk nasihat. Hak muslim atas muslim itu, hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mau bertanya, kalau kamu bertanya dengan wajib tanpa tahu apa yang dibicarakan kepada nasihat ini. Wajib amsa terhadap Allah dan Nabi. Apabila dia berkini dan mengucapkan alhamdulillah, ucapkan kepada dia kata ini siapa yang Allah. Wajah jahat atau adikmu, apabila dia mengundangmu, maka kamu mengundang. Wajah Allah barangmu, apabila dia sakit, suluh. Wa ila mata fasbahu, kalau dia wafat ikuti jenazahnya, kelelahan. Ini hak umat Islam terhadap umat Islam di antara jenazahnya. Sebenarnya poin-poin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini semuanya adalah dia menjalankan dengan ini hukum umat Islam. Namun kita tentu tidak ada perkara secara sempurna. Kita ulamakan yang seperti dan lebih berhenti. Tentang teman ini adalah dia untuk menjadi kekuatan sebenarnya. Kita semua pernah masuk ke barat. Ketika saudara ada datang di rumah kita, tapi apa yang terjadi di dalam hati? Walaupun apa yang terjadi di dalam hati? Timbul kecintaan kepada saudara. Namun di poin ini kita ingin berbicara tentang masalah. Seperti yang kita katakan bahwa umat Islam yang mencintai saudaranya yang lain tidak rela menghidupkan saudaranya hanya di dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berbentuk kesalahan atau kesalahan itu berbentuk kesalahan. Kesalahan adalah kesalahan hati. Seperti melakukan hal-hal yang saya sebutkan daripada maksiat, berkhamar, berjudi, tidak sholat, tidak puasa, berzina, memakan harta yang riba, ya. Kita ingin mereka terjebak dalam hal-hal tersebut. Kita tidak percaya. Demikian juga kita merasakan orang-orang terjebak dalam kesalahan dan kebohongan. Salah pandangnya dari kata-kata Islam menyatakan bahwa kau tidak salah. Yang mereka akan benar. Tidak sedikit umat Islam yang menjelaskan adalah kesalahan dalam pintu keluar. Dia akan itu benar, dia akan itu benar, padahal itu nyata-nyata salah. Nah, artinya kita arahkan kepada dua kesalahan. Baik kepada kita yang salah dalam maksiat, baik kepada kita yang salah dalam syubhat. Dan ketika kita memberikan mereka nasihat, jangan tutup pintu nasihat dari mereka kepada kita. Jangan tutup pintu nasihat. Kesalahan yang besar terjadi, apabila kita mau nasihat saja, sementara kita tidak mau dinasihati. Bukakan pintu kita seluas-luas tidak untuk menerima nasihat orang lain. Karena kita tidak ada yang sempurna saudara. Kudu bagi ada orang-orang. Kudu bagi ada orang-orang yang melakukan kesalahan. Ucapkan terima kasih yang berkesan-kesalahannya. Ucapkan doa yang baik untuk saudara kita yang datang kepada yang kesalahan. Hebat datang kepada saudara yang umat Islam. Datang dengan tidak mau dinasihati dan datang dengan tidak mau menasihati. Dan kedua-duanya salah. Tidak pernah menasihati. Salah. Itulah akhirnya yang kita katakan batin tadi. Istilah umat Islam itu perbedaan pendapat dengan umat ulama dia dan kita perbedaan ulama. Dan itulah akhirnya yang salah tadi. Hal yang berbeda pendapat kita saling memahami saja. Hal yang kita bersama-sama sepakat kita saling tolong-menolong. Salah, karena bila kaidah menasihati diri. Padahal Allah mengutus Rasulnya untuk menasihati. Allah pernah menunjukkan dan menurunkan dari itu untuk menasihati orang-orang yang berada di dalam salah. Kita batal dengan itu dari kaidah. Atau kita tidak suka dengan menasihati. Itu juga salah. Karena kalau kita tidak mau menasihati orang, kita tidak merasa kita lah orang yang terbaik. Dan itu adalah tujuh. Dan itu adalah tujuh daya hewan Allah makanya. Kita sering mengatakan kepada saudara-saudara kita. Di saat kita berdiskusi ilmiah. Dan kita sampaikan kepada mereka sebuah pemahaman yang berbeda dengan pendapat mereka. Lalu kita katakan, saya mempunyai rumah yang berbuka bukan kebenaran masyarakat. Kalau apa yang saya katakan apa? Lalu kita katakan saya memiliki nomor telepon yang bisa Anda hubungi 24 jam atau saya bisa mengangkatnya untuk Anda berikan nasihat. Kalau memang apa yang saya katakan salah dan berbeda dengan paham yang saya katakan. Bukan itu, nasihat. Karena terdahulu bahkan berjalan ke rumah-rumah saudara. Pergi berkunjung ke rumah saudara. Apa yang dia inginkan dari rumah saudara yang tersebut. Sementara kita terwahyi dia ini saudara aku, tunjukkan lagi kepada diri apa yang dia kekurangan pada diri itu. Ya, ada yang berarti yang berarti. Cerita datang kepada orang muslim dan muslimah dinasihati oleh saudaranya. Karena dia melakukan kesalahan, cerita datang mengatakan kepada orang muslim dan dia itu berhenti loh lama-lama. Maka dia nasihat saja kepada diri ini. Apabila dia sudah lama telah bunuh benar seseorang, maka nasihat sebaru apapun dan hebat apapun menempat. Tidak ada tindak. Akhir dari bukti di sini, dakwah kepada manusia adalah karena kita cinta kawan muslim. Kita tidak mau membedakan mereka. Di dalam rakyat semua yang kita berdua. Dan kita tidak mau orang lihat kesalahan kita, lalu dia diamkan karena sungkan kepada kita. Karena tidak sanggup untuk mengatakan, kita tidak mau. Kita perlu menerima kawan dan menerima kawan. Kalau itu baik. Kalau seandainya seorang muslim tidak cinta kepada saudaranya, mustahil dia tidak senang dia saudaranya berada di atas kelapa. Orang kalau benci kepada orang lain, dia ini orang lain celaka. Bukan selamat. Orang kalau benci kepada orang lain, dia menjadi orang lain selamat. Tapi kalau dia menjadi orang lain selamat, itu buktinya dia cinta kepada orang lain. Dia sayang kepada orang lain. Dan tidak ada keselamatan di dalam beragama, selain kembali kepada Al-Quran tadi, dia ada keutamaan para Rasulullah yang telah mengatakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kembali kepada Islam dan Ta'ala. Makanya, nasihat adalah pintu dari pada kata sebenarnya nasihat adalah pintu dari pada kata saya. Seolah ayat yang masih sayang kepada anaknya, pasti akan memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau anak Rasulullah dan dia dulu terkena kami membawa mana bahwa apa yang dia dulu itu berarti saya yang dia saya yang berbeda. Jadi dia dulu berbeda. Kalau masih ada orang jatuh kepada kita terkena kita, saudara saudara kita dalam hal ini jangan menjadi kita orang yang jadi yang tidak jadi yang tidak melanggar. Rumah orang tidak ada orang rumah orang tidak ada orang yang tidak bukan orang yang tidak berbeda itu benar. Kita ini terjebak di dalam dosa yang kita anggap benar pada hati kita. Dan di antara hal yang merusak di dalam mental, tidak rela kita sehati atau tidak mau kita sehati. Dan maka sama dengan maka yang paling Allah Allah bilhaq wa Allah Allah. Kita ada sedikit lagi ya, karena waktu. Yang berikutnya, kiat untuk menjaga persaudaraan di atas agama Islam adalah menjaga kehormatan saudara kita. Dan menjaga kehormatan ini dibentuk dalam tiga poin. Pertama, kalau ada tertunduk aibnya, simpan dengan kebenaran. Yang kedua, jangan besar dia dengan pertanyaan kalau dia kan tidak suka atau tidak. Yang ketiga, jaga seluruh rahasia yang sudah dia berikan kepada anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di Arafah bertanya kepada para sahabat, "Ayyu min hadha?" Hadha apa ini? Kata para sahabat, "Di Arafah." Lalu kemudian katakan bahwa seorang yang berlindung dari kebenaran dengan nama yang ada. Tentu bertanya lagi, Al-Quran berkata, negeri apa ini? Para sahabat berkata, Bulan apa kata ini? Para bapak mengatakan bulan dari Zulhijjah. Bulan haram. Tentu berkata, kata para bapak, Allah ini mengganti nama-Nya dengan nama lain. Kemudian setelah itu berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmat yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya harta kalian dan harta darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haram untuk dihisa, haram darah kalian untuk dibubahkan, haram harta kalian untuk diambil dengan cara yang batil, haram kehormatan kalian untuk dihidupkan di budaya. Seperti haramnya hari, seperti haramnya negeri ini, seperti haramnya bulan. Haram. Mari saudara-saudara, kita bagikan kepada orang-orang. Kalau dia tahu Anda akan membebaskan adiknya, mustahil dia mau berbicara. Salah satu persaudaraan membuat orang-orang bersahabat pasti menuntut akan terjadinya si A melihat ayahnya si B dan si B melihat ayahnya si A. Kata seperti yang dikatakan manusia tidak ada yang menurutkan. Oleh karena itu agama bersama sama dengan menutup ayat tersebut dan tidak menutup pintu neraka. Ya, berbeda. Nasihat antara kita dengan dia dan itu bisa membedakan. Maka nasihat jangan dipakai kepada nasihat karena nasihat tidak ada. Itu bukan nasihat. Oleh karena itu kemarin berbicara tentang ayat yang akan berita di studio di khalayak aman, itu bukan nasihat. Itu membedakan ayat. Oleh karena itu tidak diinginkan dan tidak jadi syariat yang dilakukan oleh Rasulullah. Walau orang gila itu dalam bahagia dari kata kedua maka datang kepada orang yang gila. Persahabatan, pertemanan pasti akan menuntut terjadinya bahwa kita nanti ada yang suka pada sini. Ini dia ada yang suka pada sini. Itulah hukumnya karena di situ hukumnya menjaga kehormatannya. Jangan beda kepada kita. Nikah kata-kata suri di Allah kandungin satu ka Allah buat kita kata para Allah tadi liganmu jangan dinyakan untuk menunjukkan hal yang kurang kesalahan orang lain diri di seluruh ma'ai orang lain punya ratusan lidah untuk menyesatkan lain. Wa'ala nyakarkan ala kita di mana anda Fatunha wakulia alimina tiada. Kalau mata melihat dua mata melihat dua mata, jaga dia, jaga dia. Maksudnya jaga. Kalau ada tidak, diam. Jangan berikan kepada orang lain. Walau nantinya tidak tertuju kepada orang lain, tapi terjaga untuk berikan kepada orang lain. Karena diri musuhnya adalah air dan manusia menyerah tanpa tahu. Barang siapa yang sibuk dengan aib dirinya sehingga tidak bisa, tidak ada waktu untuk membicarakan aib orang lain, itulah orang yang salah. Dan barang siapa yang sibuk dengan aib orang lain, lalu lupa melihat aib yang ada dirinya, itu adalah orang yang salah adanya. Waktu kita tidak dapat sibuk untuk membicarakan aib manusia ada waktu. Waktu kita di dunia yang tidak akan sibuk, walau kita tidak salat, walau kita tidak memanjat tangan, walau kita tidak membaca Al-Quran, semua orang ini kita menggunakan untuk membicarakan aib orang lain, dunia ini tidak akan kukuh dengan aib yang terjadi di dalam bicara orang lain. Apa maksudnya? Terkadang kita tidak merasa bahwa membicarakan aib orang lain itu tidak akan dirimu. Mana kamu merasa ini pemahaman yang terbalik. Sehingga dia merasa kekuatan berita kalau tidak ada berita tidak ada jawabannya. Dan sekarang masih dari zaman riba secara umum yang hari terjadi dipertontonkan tanpa apa malu oleh berita pelanggaran terhadap dia yang menjadi sudah dijadikan umum. Seseorang tidak terkenal jauh kalau dia palu-palu lagi pelanggaran. Ini bertentangan antara Rasulullah dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW. Apa maksudnya kita tahu ayat Allah? Apa maksudnya kita tahu ayat Allah? Apa maksudnya kita tahu ayat Allah? Apa maksudnya kita tahu ayat maka simpan hati dengan baik. Jangan ceritakan kepada Allah. Sebagai saudara-saudara kita, tidak ingin kita tahu, tidak ingin kita tahu. Apa ada yang ada yang apa? Sebenarnya ada yang ada berkesediaan. Apa yang dibicarakan dengan apa kata dia? Nomor khusus ada apa ya dia? Terus di jalan itu berapa lama? Jadi bangga dia daripada saya memahami orang. Jadi bangga dia daripada orang yang bersandar mencari dan memahami orang. Kalau itu sudah program ini kita pasti bertemu ayat orang. Oleh karena itu, Islam menghadirkan kepada Islam mengikuti ayat. Dan Allah berjanji, Rasulullah mengatakan, orang di dunia berusaha mengikuti ayat saudaranya, Allah akan tutupi ayatnya dunia dan arah. Dunia dan arah. Pahala, ganjaran, yang pasti. Di Allah memberikan pahala dan ganjaran. Pahala, di antara pahala yang Allah tutup ayatnya dan arah. Kalau kita berusaha masuk ayat saudaranya dan menjelaskan kepada orang lain, Allah juga akan buat orang lain tidak tahu tentang ayat. Jujur saja kalau kita ini memang dijadikan orang tanah kalau tidak tahu ayat kita. Coba orang tahu seperti yang Allah tahu dan kita lihat. Kita orang orang itu tidak tahu siapa dari Allah yang buat. Al-Qur'an berbunyi, "Ya Allah, kita berdoa kepada Allah." Manusia yang terpelihara dari dosa, terpelihara dari orang dosa dan kesalahan sudah dikubur di hari di mana dikubur yang dapat Mustafa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang terpelihara dari dosa. Wallahi kalau manusia tahu dan akan tahu apa yang terjadi dari dosa dan kesalahan, tidak ada orang yang menuju dari permukaan mana. Maka Allah maha sayang kepada kita. Ketika Allah maha mendidikkan ayat ini, tetaplah jaga dengan cara menjaga anak saudara. Ya, kami sangat berharap kepada teman yang mungkin dari satu dunia yang satu kosong enam belas SK mengenai mungkin yang mengusul kemudian mobil pula dengan plat BG 1596 Eto nah, kita akan mungkin apabila dia adalah saudara kita, perkelahian seorang itu dengan nanti membuat orang lain tidak akan menceritakan rahasia-rahasia daripada saudara. Karena dia yakin, dia tidak akan menceritakan rahasianya kalau dia tidak yakin bahwa kita adalah amanah. Maka jagalah amanahnya ini. Jagalah kepercayaannya kepada kita. Mustahil dia mau menceritakan rahasia kepada kita. Kalau dia tidak yakin, kita ada orang yang sama. Kalau dia tahu kita ada orang yang kata orang karena ember, kata orang karena silahkan itu, tak akan mau dia menceritakan ayatnya kepada kita. Tak akan mau dia menceritakan rahasia kepada kita. Rahasia disebut rahasia karena satu penjara, bukan satu penjara. Dan terkadang setan datang kepada kita, membuat kita akan gatal menceritakan rahasia. Dan itu dia. Dan itu adalah pahala yang dia bisa menjaga hal-hal yang indahnya. Dan kita merasakan. Sekadar kita ini menceritakan apa orang saja. Cukup orang saja. Kita akan menceritakan kepada orang itu. Dan kita akan menceritakan ini menjaga kepada orang saja. Ternyata orang yang menceritakan yang kedua, yang ketiga, ini menceritakan orang itu. hilang dan kemudian akan lagi sudah mendapat pahala. Kita juga ada kesalahan, kita ada kesalahan, dia tidak mau bertobat dan dia menjawabkan kepada manusia, ini saya dari kemaksiatan saya. Itu yang sangat terkutuk dalam agama Islam. Kuluna muhafazin dan menjaga itu. Seluruh manusia akan dapat maaf Allah subhanahu wa ta'ala yang menjahatkan kemaksiatan. Bangga dan kemaksiatan. Ditampilkanlah kemaksiatan kepada orang, ini saya dan kemaksiatan. Orang-orang yang menjahatkan kemaksiatan itu untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tahu rahasia, kemudian itu dia yang sendiri. Maka itu tidak akan menghilangkan harga diri seseorang. Karena semua orang benar menjadi rahasia. Yang keempat, yang berikutnya yang keempat, hendaklah kita di dalam tersebut menjauhi tubuh zona. Allah Subhanahu wa Taala telah melarang kita untuk bersuluh zona dalam Al-Quran dan Al-Qur'an ayat 12. Wajtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun. Jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada orang. Sesungguhnya sebahagian besar daripada orang itu adalah dosa. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara tidak suruh orang? La ta'unanna li kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tad'u la ilaha illa ma'ana. Jangan tidak, jangan anggap setiap kata yang keluar dari saudara adalah sesuatu yang buruk. Seandainya kamu mana memiliki kemungkinan untuk membawanya kepada yang mana yang baik. Inilah dia, ini cara yang kita melakukan bertolong yang lama untuk tidak tertutup bolong. Jangan setiap kata yang keluar disampaikan kepada kita, kita tambah negatif terus. Kita tambahkan yang buruk. Orang orang maknanya mau minta kasar, orang orang maknanya ingin menghina. Apa bila anda ingin menghina, selalu mengorak perasaan kepada orang. Berkata Allah mengorak perasaan. Seorang imam pada ini, al-mu'minu yaqlubu ma'ahi. Orang mukmin itu adalah orang yang mencari alat-alat untuk memerangi Allah. Orang mukmin itu adalah orang yang suka mencari celah untuk memaafkan, untuk memahami saudara. Kalau seandainya kata-kata saudara dengan apa yang dibatasi dan kata-kata itu bisa kadang-kadang jalan keluar dan satu kebaikan maafkan. Kalau kita tidak memilikinya lagi, benar-benar kata-kata menuju pada sebuah arah yang tidak mungkin dicari kebenarannya. Tidak mungkin dicarikan nilai-nilai positifnya. Hanya dengan kata-kata negatif, tidak ada yang lebih baik daripada datang kepada dan tanya. Apa maksud anda dalam kata-kata itu? Tentang apa? Tanyakan kepada anda. Mungkin ada kata-kata yang patah lafaznya, sementara niatnya tidak terpenuhi. Karena buruk dari saudara, bahwa tidak ada yang terpenuhi dalam hidup kita. Kita memberikan mengeluarkan kata yang tidak dia tidak niatkan untuk itu. Tetapi orang yang memahami apa? Dan ketika orang mikirkan kepada orang lain, apa salahnya? Sebagaimana kata orang sekarang, mesti kata lalu ini. Jadi kalau memang kita tidak bisa mencari jalan keluarnya untuk yang berbagi, betul-betul kata-kata yang orang yang berbagi, yang terbaik dari ini. Hanya kata orang. Kenapa anda katakan begitu? Apa yang anda maksudkan? Kalau dia salah katakan anda salah, saya tidak dapat berhenti yang benar di ini. Ini akan menunjukkan perhentian dari segala manusia. Karena sifat akan menjadi saat ini memecah belah umat Islam, persatuan dan kekuatan Islamia dengan cara perhentian dan kebencian. Berikutnya, hendaklah kita menjauhi bertinggal dan merok berhijrah dan berhijrah untuk membangun tadi sebuah tanahnya adalah kebalaya dan kita itu bukan orang yang suka berhijrah. Para hijrah akan membawa kepada musuhan. Jika yang terlarang adalah tidak takut dengan pendapatnya dan tidak pernah menerima pendapat sendiri, sendiri juga takut mati-mati dengan pendapatnya dan juga tidak ingin mendengar kata-kata saya. Karena berkata-kata itu adalah pendapat. Berkata-kata yang harus mendengar, sementara kita tidak punya untuk mendengar kata-kata sendiri, sendiri tidak punya niat untuk mendengar kata-kata saya, seandainya dengar tidak ada. Yang ada namanya lempar kata, lempar dari, lempar bukti dan sebagainya. Tidak ada niat untuk introspeksi diri dan tidak ada niat untuk hal yang baik untuk mendengar dan mengetahui yang kembali kepada kebenaran. Ini juga dari perkara dan ini akan membuat setiap orang muslim kalau sudah menjadi juga dengan saudara pasti di dalam hatinya ada sesuatu yang terbuka. Dan ketika berjalan itu tidak perlu memikirkan kalau kata-kata yang tidak patut memikirkan. Kita melakukan yang benar di sini. Kita melakukan kata-kata yang tidak terjadi. Salah satu bukti orang itu ingin berjalan adalah tampak padanya yang pertama, tampak padanya bahwa dia tidak akan pernah mau menerima sudut pandang lawan yang berbeda. Yang ada adalah pemaksaan dirinya, pemaksaan pendapatnya. Itu akan terlihat bagi orang-orang ini berbeda. Bukan ingin untuk berdiskusi, untuk memberi dan menerima. Di atas akan pendapat dia adalah sementara yang akan dikatakan saudara dari dewasa. Tidak ada keinginan, nampak keinginan untuk menerima sudut pandang saudara. Karena semua permasalahan, karena kita dipatang dari dua sudut pandang yang berbeda. Karena kita dipatang dari empat sudut pandang yang berbeda. Manusia memiliki cara memandang, manusia memiliki cara memahami yang berbeda. Cara yang sudut pandang tersebut, suatu hal yang wajar untuk diterima, maka ada lima. Para ulama tidak pernah mewajibkan kata-kata yang wajib harus dipahami oleh orang Muslim. Tidak pernah meyakini para ulama. Seluruh para ulama mengatakan, kalau untuk kemungkinan salah tinggalkan, tidak ada di dalam ulama itu yang mewajibkan kata-kata yang diterima. Yang boleh seperti itu hanya di Muhammad. Kalau Allah mengatakan di Muhammad, yang boleh setiap kata yang tidak boleh ditolak harus diterima hanya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan para ulama. Yang tidak boleh ditolak hanya Rasulullah. Manusia manapun, sealim apapun, kata-kata yang dia katakan boleh diterima oleh Rasulullah. Kalau kata mana tuh? Kalau kata mana tuh? Dan penolakan kita dalam keadaan dia bahkan bukanlah sesuatu hal yang merupakan penganiayaan atau pencemaran atau penghinaan kepada anda. Karena dengan mana yang dia katakan itu tidak perlu dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, ini orang ingin berbicara ingin dia yang kata. Dalam pembicaraan itu ingin dia yang menang. Tapi dalam berdiskusi ingin dia yang kalah menang. Dalam berdiskusi yang menang tidak diinginkan diskusi yang apa yang menang. Tidak diinginkan. Yang diinginkan itu adalah mana yang hak untuk ini. Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah berdiskusi dengan seseorang. Melainkan setiap berdiskusi itu, saya ingin yang benar itu dia. Dia yang benar, saya ingin dia yang benar. Sebenarnya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk dia yang benar. Tidak ada keinginan untuk benar sama saya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan berdiri dengan seseorang melainkan kita. Ini kan dia yang benar. Kalau dia yang benar, kita yang salah. Alhamdulillah, ketahui kesalahan kita. Kembali kita kepada Tuhan. Nampak lagi kekurangan kita. Kita berdiri dari kekurangan tersebut. Dan kita teman-teman saya. Di dalam keimanan. Dan kekurangan. Masya Allah, kita salah. Tentang Allah. Ini tidak salah kesalahan ini. Orang yang berhijab, dia ingin menangkut. Dan kalau ada perkataan yang dia terpojok di atas perkataan yang membuat dia tidak terima. Yang ketiga, bukti orang itu berhijab adalah dia tidak menjaga lisan ketika berhijab. Orang yang berhijab, apa katanya pedas? Kata-katanya kakak, kata-katanya yang menyudutkan dan tidak bermanfaat untuk hal yang diinginkan. Yang ada adalah lihat, yang ada adalah menutup hati, yang ada adalah tutup bor. Keluar kata-kata yang perlu diinginkan tadi. Orang-orang seperti ini bukti-bukti bahwa kita dalamnya. Salah satu bukti yang kita dapat bahwa kita dalamnya ini berbicara. Dan bukan ini untuk berdiskusi dan berkata kebenaran. Kemudian yang berikutnya untuk menunggu kebangan perkembangan yang terawang ini adalah ada kita pandai memanfaatkan kita untuk perkembangan dan kita pandai menggunakan kita untuk menunggu kebangan perkembangan tersebut. Ini ada 3 poin. Pertama, jangan bakti di lisan kita untuk mengucapkan kata yang membuat yang enak kepada kita. Jangan bakti di lisan untuk membuat lagi kebanggaan yang makin baik dengan dirinya. Jangan bakti di lisan mengucapkan. Kalau pasal dia orang yang telah melukai kita, keluarkan kepada kata-kata yang menghormati dirinya. Apa yang dia menjadikan saudara yang dicintai? Jangan berhasil dikeluarkan kata-kata yang bisa menunggu kembangkan kecintaan dalam jiwa dan diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, "Kul ibadi yaqulu allazi hiya ahsan inna Allaha yanzalu barakatuh." Katakanlah kepada hamba-hamba agar mereka selalu mengucapkan kata yang terbaik. Sesungguhnya setan ingin memisahkan antara mereka. Jadi kata yang tidak baik akan membuat pertengkaran, perselisihan. Dan kata yang baik yang bisa memperbaikkan hati. Yang kedua, yang kita lakukan dalam soal kita melakukan yang terbaik dengan masyarakat kita adalah hendaklah kita suka memujinya, tapi di belakangnya. Tidak kelupakan. Adalah kita suka memujinya. Kalau apa yang dia lakukan, tetapkan yang harus dipuji, kita puji tindakan yang tersebut, kita puji perbuatan yang tersebut, tapi tidak di depannya, di belakang. Karena puji orang di depan dia. Karena puji orang di depan yang membuat orang itu bisa wujud, dan itu bisa membuat orang lain itu puji dia di belakang. Maka kesalahan-kesalahan kebahagiaan dan promosi ini adalah memuji orang di depan. Ya, hati-hati. Jangan menuju orang di depan. Walau di depan itu hanya melalui telepon di sana. Itu sudah berkata. Ya, jangan menuju orang. Apapun yang dia lakukan. Kalau kita tidak berkata, dukung dia, puji dia. Kalau dia menentang satu saat dan menuju menjadi orang baik, apa yang akan terjadi dalam diri? Satu saat yang benar, pula menyampaikan kepada saya bahwa saya menjadi orang baik. Apa yang terjadi dalam diri orang manusia? Apa yang terjadi dalam diri dia dari saudara itu bisa tumbuh kasih sayang, kecintaan dan manusia. Kemudian yang ketiga, pandai untuk terima kasih atas kebaikan dan kebaikan kita kepada kita. Pandai untuk terima kasih kepadanya. Ucapan kata-kata terima kasih, semoga Bapak membalasi, semoga Bapak

seperti itu, maka benar-benar dia akan memahami dan berkata dan memahami. Maka ada yang ingin dikenali di Allah hanya untuk melihat Allah yang dicintai kata Allah. Pulanglah. Jadi itu adalah perjalanan yang banyak, perjalanan yang luar. Yang jarang kita lakukan, perlu kita bertahap di luar daerah hanya untuk melihat kata Allah. Saya ingin sebetulnya mengunjungi dan berkunjung, saya ingin mengunjungi dan berkunjung ke rumah Allah sekarang, tapi takut kalah. Dan saya akan merasa senang jika Pak Ustaz sempat berkunjung ke rumah saya, sehingga Pak Ustaz akan memberikan nasihat secara langsung. Dan saya merasa ada saudara yang mencintai saya dan memperhatikan saya. Kalau kita di tubuh belakang di tubuh ya, habis lah. Kalau memang saudara atau saudara di tempat ini yang masalah, pasti tidak ada perlu. Karena saya membutuhkan nasihat, saya membutuhkan solusinya, perhatikan saya. Tapi kalau memang beliau merasa bahwa saudara di rumah melihat kondisi seperti apa, mungkin keluarganya begini, mungkin anaknya begini, karena memang tidur bukan tidak mau menunggu satu rumah dan rumah yang lain. Tapi semua sudah tahu bahwa waktu yang tidak itu. Walau sekarang terkenal dari saudara anda, namun itu tidak bisa semua yang terkenal dari itu. Nah, kalau kita berada di mana akan membutuhkan ini, tidak tentu tinggi untuk ini. Allah. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita tidak mungkin termasuk kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Pertanyaannya sampai dalam apa kaum Ansar dan Muhajirin terakhir? Sampai berapa kecil mereka? Dan kita sekarang ini golongan kaum yang mana? Kaum yang ketiga yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum yang ketiga itu mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Muhajirin dan Ansar itu sahabat Muhammad dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, maka tidak terakhirnya kehidupan mereka. Saat ini apabila ada perbedaan setelah mendapat diskusi dan yang lainnya, tetapi dia juga terpakat, maka puncak adalah demokrasi. Bagaimana hasil demokrasi itu melakukan dan sunnah, apa tindakan yang berbeda yang harus dilakukan? Al-Quran dan sunnah tidak pernah menunjukkan kita untuk berdemokrasi. Silahkan katakan satu ayat, silahkan katakan satu hadis, wahai para manusia dan kaum muslimin yang hobi demokrasi. Cari satu ayat dalam Al-Quran, cari sebuah hadis dari Muhammad dia menurut kepada Allah, dia akan menemukan. Wah, ayat manusia disuruh untuk dinyimpan. Dan yang mana akan menemukan? Yang utama adalah yang berikan karena yang tidak akan bertemu satu ayat pun. Dan tidak bertemu satu hadis pun. Kalau kamu bertemu, makna yang diberikan. Dengan makna yang diberikan. Bukan dengan makna yang diberikan. Oleh karena itu saya dibawa di bahagia Islam. Apakah kalau kita menolong waktu memandang perilaku saudara yang kita bantu, boleh kita membantu orang yang depan dalam rapat dosa dan mafia? Kalau saya tanya bantu dalam kita Islam, akan menolong yang keluar dari dosa dan mafia kan? Dia dapat menghindari Allah Al-Fatihah, hiduplah orang yang dulu. Karena semua sama terlalu gemar dengan darah darah darah darah. Agar kemudian berusaha dengan mereka apa yang mereka lakukan. Kalau darah darah darah darah itu mempunyai makna dan orang itu. Kalau makna darah darah darah darah itu marah menjadikan ajak kepada mereka untuk keluar masyarakat juga. Mohon maaf. Kembali sini. Oh, enggak. Tetap mohon nasihat dan bagaimana sikap kita kalau berjumpa dengan saudara-saudara yang berpengalaman memandang dengan satu harapan yang kadang membuat kesal. Saya tidak tahu apa salahnya. Apa karena tidak tahu tidak ada rumahnya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, kita berkata, kita lepaskan sebuah ini, kita ucapkan salam-salam. Kita berpahala dengan senyuman kita, kita berpahala dengan salam kita, dia tidak menjawab apa-apa. Tidak ada tenang. Lagi dia berhenti, berikan dia hadiah ini, berikan dia apa-apa. Senyum kita tidak apa-apa. Kita tidak berpahala. Maka jangan. Bakti dalam kalau senyum sudah tidak mau, gimana kan? Kalau berpendapat senyum sudah tidak mau, sudah diberat ini di bawah. Lalu mengatakan apa? Maksud apa mereka ini? Walau mereka semua, kata-kata ini bukan membuat orang menjadi lima. Allah. Gracias.